Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan hadits Ibnu Umar tentang zakat fitrah. Faradu Rasulullah SAW zakat al-fitr sa'an min tamr aw sa'an min sya'ir ala al-abdi wal-hur wal-dhakar wal-untha wal-saghiri wal-kabir min al-muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khuruj nasi ila salah. Hadith dari faidah ilmiah fiqhiyah yang ada padanya bahwa syarat wajibnya zakat adalah Islam. Ini orangnya harus muslim. Karena yang Rasulullah katakan minal muslimin, wajib atas budak, orang merdeka, laki, perempuan, minal muslimin, dari kalangan muslimin. Maka syarat wajibnya zakat fitrah adalah Islam. Namun kufar memang di dunia tidak terkena kewajiban itu karena mereka masih kufur, tapi di akhirat tetap kena hukuman. Di akhirat mereka tetap terkena hukum azab. Azab karena tidak keluarkan zakat. Jadi kekufuran dia itu satu, dia diazab karena kafirnya. Na'udzubillah. Dia diadab juga karena meninggalkan perintah-perintah syariat. Itu adab lain lagi. Dia gak sholat karena kafir, diadab juga karena gak sholatnya. Dia gak ngeluarkan zakat, diadab juga karena itu dan yang lain-lain. Itu di akhirat. Hadis pula mengajarkan kepada kita ketika Rasul perintahkan ditunaikan saat orang keluar sholat, ini sebelum mereka sholat, sebelum mereka sholat Id, berarti ditunaikannya zakat fitrah setelah sholat Id tidak mencukupi. Berarti tidak teranggap karena menyalahi apa yang Rasulullah SAW tentukan. Wa man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal amalan tanpa bimbingan kami itu tertolak. Hadis pula menjelaskan hikmah dari zakat ini, hikmah syariat disamakan semua orang, disamakan batasan zakat fitrah yang dia keluarkan dengan segala perbedaan kelas dan apa martabat manusia. Karena yang Rasulullah katakan so'an min tamr so'an min sya'ir, satu so' itu takaran yang Rasulullah tentukan. Zakatmu adalah satu so' kurma atau satu so' sya'ir. Ini agar orang tidak berselisih karena orang beda-beda kelasnya kan, beda-beda martabatnya. Yang ini kaya, yang itu miskin, ini mampu lebih bahkan, yang itu kurang mampu. Bisa saja yang mampu dan berlebih mengatakan, apa satu sok? Aku mengeluarkan 5 sok. Atau sebaliknya, yang gak mampu atau pas-pasan, 1 sok berat bagiku, aku mengeluarkan 1/2 sok saja, gak bisa. Ini ataupun itu, yang berlebihan ataupun yang kurang. Batasan takaran yang Rasulullah tentukan, sok min tamr. Ini juga untuk menghindar dari perselisihan jenis yang dizakati. Kalau itu kurma misalnya, atau kalau di kita beras, kan juga macam-macam. Aku punya IR 64. 54 atau 64? 64. IR 64 mungkin kelas mahal. Bibit unggul bagus. Ada yang murahan beras apa? PP, beras jata. Murahan. Orang agar tidak berkata, 1 sok, 2,5 kilo, kalau itu beras PB murah. Tapi IR, beras mahal, cukup 1 kilo lah. Dan itu lebih bagus daripada 2,5 kilo PB. Orang bisa berselisih begitu, kalau enggak dikasih batasan takaran. Untuk menghindar dari semua ini, Rasulullah kasih ukuran 1 sok. Kalau kurma, kurma pun begitu, kurma macam-macam. Ada yang mahal, ada yang enak, ada yang tengah, ada yang jelek. Berkelas-kelas. Sama 1 sok kurma apapun itu. Dan itu hikmah agar orang tidak berselisih. Agar umat tidak berselisih. Maka ini bantahan atau meluruskan pendapat memang dari sebagian a'immah dan fuqaha. Disebutkan itu madhab sahabat yang mulia Muawiyah ibn Abi Sufyan rahimahullah radhiyallahu taala anhu wa rahimahu. Kata beliau, kalau dari bur, dari gandum bagus, cukup 1/2 sok, karena tadi kelasnya dan nilainya bagus, cukup 1/2 sok. Dan pendapat ini juga dikuatkan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Kalau itu bagus, kelas tipe yang tinggi, tapi kembali kepada hadis, kurang tepat jika dikatakan demikian. Rasulullah katakan 1 sok. Makanya kata Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, ama'ana fala azalu ukhriju kama kuntu ukhrijuhu ala ahdin nabi lau addaha nam. Aku, kata Abu Sa'id, tetap mengeluarkan zakat ini seperti dulu aku keluarkan di zaman Nabi. Di zaman Nabi 1 sok, ya sekarang tetap 1 sok aku keluarkan, karena itu batasan yang Rasulullah kasih. Oh, sekarang mungkin ekonomi lebih baik, ini jenis kurma ini atau gandum ini lebih bagus, ini tetap seperti zaman Rasul 1 sok, ya 1 sok aku keluarkan. Dan itu lebih dekat kepada nas, lebih dekat kepada dalil. Nah, wal ilmu indallah. Telah lalu, tidak mencukupi kalau orang itu mengeluarkan nilai dari zakat. Ini uangnya yang dia bagikan ke fuqara wa masakin. Begitu pula sama jika seseorang misalnya mengeluarkan zakat fitrahnya dalam bentuk sandang, pakaian. Dia belikan pakaian bagus, misalnya sarung atau apa, baju koko, sapecinya lengkap 1 set, dan dia kasihkan ke fuqara masakin sebagai zakat fitrah, tidak sah, tidak mencukupi. Karena syariat menentukan itu to'am, harus makanan, bahan makanan pokok yang dipakai oleh mereka. Dan itu seperti telah lalu syiar, Syariat menginginkan suatu yang lebih besar dari yang kita kira hikmahnya. Maka enggak boleh dan tidak mencukupi kalau dikeluarkan nilainya, uangnya, atau dirubah mungkin dianggap ini enggak punya baju, compang camping, atau ini aksan tak kasih zakat sarung sama baju, enggak bisa. Makanya Rasulullah katakan tentukan tadi, ini juga terambil dari ini, so'an min tamr, satu sok tamer kurma, satu sok syair. Itu yang ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wal ibni Adi wa Darqutni bi isnadin dhaif aghnuhum 'anit tawaf fi hadzal yawm. Juga diriwayat Ibni Adi dan Darqutni walaupun sanadnya dhaif, kata Hafidh ada penjelasan begini, aghnuhum, cukupi mereka, yakni orang-orang fakir miskin ini, saudara-saudara kalian, cukupi mereka dari tawaf di hari ini, yakni hari Id atau malam Idnya, malam Lebaran. Cukupi mereka dari tawaf, tawaf yang dimaksud keliling-keliling untuk cari atau membutuhkan zakat, mereka ke sana kemari, tawaf secara bahasa. Dia ke sana kemari muter-muter dari kampung yang satu, dari rumah satu ke rumah yang lain. Cukupi mereka, jaga agar mereka enggak sampai muter-muter seperti itu, minta-minta. Nah. Artinya ini hikmah lain yang syariat inginkan dalam masalah kewajiban zakat fitrah, yaitu ini hari di mana Allah syariatkan memang untuk farah, untuk kaum muslimin senang, berbahagia di hari itu, hari lebaran mereka. Fuqara masakin juga punya hak untuk ikut serta dalam kebahagiaan, dalam kesenangan di mulai malam Id sampai besoknya. Maka bantu mereka untuk itu. Jangan kamu biarkan saudara-saudara kalian fuqara masakin tersibukkan ke sana kemari, sementara kamu orang yang berkecukupan, orang kaya, kumpul sama keluarga, ya kan, orang cukup, seneng guyon, candaria mesra bersama anak, istri, mungkin kumpul kakek, nenek, saudara, semua senang hari Id. Mereka juga pengin seperti itu, sama. Ini hadis yang hadis maksud. Aghnuhum 'anit tawaf. Cukupi mereka supaya enggak perlu tawaf, enggak perlu keliling sana kemari, agar mereka bisa kumpul di rumahnya, bersenang bahagia bersama anggota keluarganya semua. Maka kalian yang mendatangi, kirim zakat itu kepada mereka. Itu hikmah lain dalam hadis terkait zakat fitrah. Walaupun hadisnya dhaif, tapi secara makna itu didukung dan dibenarkan dalam syariat. Karena Rasulullah katakan secara umum, matsalul mu'minin fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kama tsalil jasadil wahid ila akhirih. Muslimin itu dalam solidaritas di antara mereka, saling menyayangi, saling peduli, saling perhatian, seperti jasad yang satu. Kamu senang dengan keluarga, kamu juga seharusnya berpikir membantu bagaimana mereka fuqara miskin juga senang bahagia bersama keluarganya. Dan itu ta'atuf, solidaritas, seperti yang Rasulullah sebutkan. Maka penting di sisi lain bagi talib yang belajar ilmu fikih, bukan semena-mena karena hadis dhaif sudah kemudian dibuang, enggak dipakai. Oh, dhaif sudah lewat. Nah, ya, akhi. Maknanya didukung oleh nusus yang lain. Ayat membenarkannya, hadis secara umum menguatkannya. Naam, hadis itu ada kelemahan. Tapi makna yang dibawa dalam hadis itu dibenarkan oleh Rasul dalam sunnah yang lain. Wa an Abi Sa'id al-Khudri qala kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sha'an min ta'am aw sha'an min tamr aw sha'an min sha'ir aw sha'an min zabib. Muttafaqun alaih. Kami di zaman Rasul mengeluarkan zakat fitrah itu satu sok makanan, satu sok kurma, satu sok syair semacam gandum, atau satu sok zabib, kismis, anggur kering. Hadis disepakati Bukhari Muslim. Wa fi riwayah, juga di riwayat lain disebutkan aw sha'an min aqit, atau juga satu sha' dari aqit. Aqit ini susu yang dikeringkan. Susu yang mereka keringkan, ya mirip-mirip seperti keju begitu, diolah kemudian dikeringkan. Itu juga satu sha'. Qala Abu Sa'id, kata Abu Sa'id, ama ana fala azal ukhriju kama kuntu ukhriju fi zamani Rasulullah. Tadi kata Abu Sa'id al-Khudri, adapun aku tetap mengeluarkan zakat fitrah ini seperti dulu aku keluarkan di zaman Rasul sallam, satu sok. Atau di lafaz Abu Dawud riwayatnya begini, la ukhrijuhu abadan illa sha'an. Aku enggak keluarkan kecuali satu sha'. Sepertinya wallahu alam Abu Sa'id membantah atau meluruskan apa yang disebutkan oleh Muawiyah radhiyallahu an tadi setengah sha'. Makanya kata beliau, aku hanya keluarkan satu sha'. Enggak akan aku keluarkan kecuali satu sha' di zaman Nabi. Satu sha', maka di zaman ini pun setelah Rasul wafat aku tetap keluarkan satu sok. Di dalam hadis ketika Rasul katakan atau Abu Sa'id, kami mengeluarkan satu sok ta'am makanan atau satu sok kurma atau satu sok syair atau satu sok zabib kismis atau satu sok aqid susu kering. Yang dimaksud au di situ atau bukan berarti perbedaan, artinya berarti jangan difahami berarti korma berbeda dengan to'am, dia bukan makanan. Kismis bukan makanan, bukan korma, susu kering pun begitu lah. Tapi ini penafsiran. Bentuknya maknanya adalah penafsiran. To'am ditafsirkan. Apa saja to'am itu? Nah, ditafsirkan, diperjelas. Yakni to'am makanan berupa kurma, gandum, kismis, susu kering, begitu. Sama seperti hadis lain, walaupun dalam bab lain, doa. Ketika Rasulullah ajarkan orang yang dalam keadaan gundah gulana, sumpek, as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Au-au di dalam hadis ini juga bukan berarti berbeda, tapi penafsiran. Ketika Rasul katakan, aku memohon kepadamu ya Allah dengan setiap nama yang engkau namakan dirimu dengannya. Atau yang engkau turunkan dalam kitabmu. Atau yang engkau ajarkan kepada salah satu makhlukmu, yaitu para nabi dan rasul. Atau yang engkau sembunyikan dalam ilmumu, ilmu gaibmu. Ini bukan berarti berbeda, namun yang Allah namakan dirinya dengannya itu imma ada di dalam Quran, anzaltahu fi kitabik, atau nama Allah itu ada di dalam sunnah rasulnya, atau itu yang disembunyikan oleh Allah. Semua itu nama Allah, asma'ullahil husna. Seperti itu juga penafsiran. Di dalam hadis banyak pelajaran bagi kita, antara lain pengeluaran zakat fitrah satu sok itu ada dari Rasulullah SAW semenjak zaman Nabi, seperti dalam hadis Abu Sa'id, berarti sunnahnya takririyah, itu dikeluarkan oleh para sahabat, diketahui oleh Rasul karena Rasul masih hidup dan tidak ada pengingkaran. Itu takrir dari Rasul SAW. Hadis pula menunjukkan seperti tadi perbedaan jenis makanan atau bahan pokok tidak berarti menjadi beda zakat yang dikeluarkan darinya. Satu sok seperti Abu Sa'id katakan, aku tidak akan keluarkan kecuali satu sok. Di zaman Nabi satu sok, sekarang pun satu sok. Udurnya Muawiyah radhiyallahu ta'ala di saat itu bahwa di Madinah banyak gandum banjir, banyaklah. Maka Muawiyah tetapkan, dan beliau khalifah, raja pertama di dalam Islam dan paling adil dari seluruh raja-raja dalam Islam. Beliau tetapkan karena banyaknya gandum, sudah setengah sok saja. Ijtihad dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Namun tentunya nas lebih utama untuk diikuti. Hadis juga menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim yang lebih baik baginya adalah mengambil zahirnya nas. Nas dalil, dalil bilang seperti apa, ya itu yang kamu amalkan, itu yang kamu ambil, itu jauh lebih baik, lebih selamat daripada ijtihad dan kesimpulan atau madhab manusia. Dan kita diperintah untuk taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan. Seperti gampangnya hadis ini, Rasul katakan satu sok, ya sudah pegangi, amalkan itu, keluarkan satu sok. Makanya kata Abu Sa'id tadi, dia berpegangan dengan sunnah ini, aku akan keluarkan hanya satu sok. Di zaman Nabi satu sok, sekarang pun satu sok, nggak ada setengah sok. Karena itu ijtihadnya Muawiyah, bukan nas, bukan dalil. Itu yang lebih baik. Namun perlu penjelasan bahwa ada masalah yang tidak bisa dilupakan, yaitu amalus salaf, amalul ummah, pengamalan. Pengamalan bagaimana a'immah mengamalkan sunnah. Karena kalau hanya sebatas ini tadi, nas, orang bisa saja autodidak, belajar, bisa baca kitab, dia ngambil nas, itu yang dia baca dalam dalil, kemudian dia ambil, dia amalkan. Gak cukup. Tapi dia harus melihat bagaimana pengamalan salaf terhadapnya, sahabat, tabi'in dan a'immah setelah mereka. Tabi'in, a'immah, Ahmad, Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Makanya Imam Tirmidzi rahimahullah, beliau muridnya Bukhari. Beliau melihat Bukhari, masya Allah, Muslim juga mengikut Bukhari, mengkoleksi, membukukan hadis-hadis sahih yang hanya sahih dari Rasulullah SAW dipastikan kesahihannya dalam setiap bab, karena kitabnya jami', jami'us sahih, dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, akhlak dan seterusnya, tafsir. Tirmidzi melihat ada sesuatu celah yang perlu ditutupi, yaitu penjelasan amalun nas. Bagaimana sih pengamalan salaf terhadapnya? Bagaimana pengamalan salaf, sahabat, tabi'in, bagaimana mereka memahami nas ini? Seperti apa mereka memahami dalil ini dan bagaimana mereka mengamalkannya? Maka itu yang dititik tekankan oleh Tirmidzi. Maka kitab Tirmidzi, Jami' Tirmidzi, atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Tirmidzi, walaupun itu penamaan yang salah. Kitab beliau Jami', bukan Sunan. Ala kulli hal, mengikuti kebanyakan orang, Sunan Tirmidzi dititik beratkan ke situ. Kamu lihat hampir tiap bab setelah beliau bawakan hadis 1, 2, 3, diakhiri bab itu oleh Tirmidzi, dan amalan umat di atas ini, atau dan umat tidak mengamalkan seperti ini. Umat yang dimaksud dari sahabat, tabi'in dan a'immah, bahwa mereka memang mengamalkan ini sehingga kamu aman. Bukan hanya kamu yang memahami kemudian kamu amalkan berdasarkan pemahamanmu sendiri, tetapi kamu tahu telah terdahului, kamu telah didahului dalam pemahaman ini dan pengamalannya, telah diberi contoh dan didahului oleh para sahabat, tabi'in dan a'immah. Tenang kamu, kamu bisa mengamalkan, karena begitu pengamalan mereka, dan itu penting bagi orang. Makanya Tirmidzi di dalam kitabnya juga beliau katakan, setiap hadis yang aku masukkan dalam kitabku ini di Sunan Tirmidzi, fama'mul bihi, semuanya diamalkan. Gak ada sunnah yang tidak diamalkan. Artinya diamalkan oleh umat, oleh sahabat, tabi'in. Paling tidaknya sekelompok dari mereka ada yang ngamalkan, sehingga gak ada yang baru, gak ada pengamalan yang baru. Paling tidaknya ada sekelompok, beberapa sahabat, beberapa tabi'in, a'immah, pernah mengamalkan hadis ini. Bukan hadis yang ditinggalkan sama sekali, tapi diamalkan semuanya, kecuali dua hadis, kata Tirmidzi. Hadis pertama, hadis Ibn Abbas adun, jama'a Rasulullah SAW adzuhur wal asr wal maghrib wal isya min ghairi khawf wala marad, atau min ghairi khawf au matar. Rasulullah SAW menjamak sholat duhur dengan asar, maghrib dengan isya, tanpa ada ketakutan, tanpa hujan, tanpa sakit, tanpa apa. Gak ada sebab. Hadir Rasulullah SAW, ya gak ada sebab, gak ada apa. Bukan karena takut misalnya ada musuh mau masuk, perang atau apa. Gak ada, gak ada rasa takut. Bukan pula hujan deras, bukan pula sakit. Duhur dijamak dengan asar tanpa ada sebab, bukan safar juga, mukim. Maghrib dengan Isya. Kata Tirmidzi, hadis ini tidak diamalkan oleh umat. Penting. Kalau enggak, orang bisa mengamalkan hadis ini akhirnya. Dia baca, wah ada di Tirmidzi. Berarti boleh menjamak duhur asar tanpa sebab. Bagi sholat duhur, Allahu Akbar, sholat asar. Ngamalkan hadis. Pertanyaannya, siapa yang mendahului kamu? Ada orang-orang yang jauh lebih mengerti darimu. Ada orang-orang yang lebih semangat dalam ibadah. Lebih cemburu dalam agama daripadamu. Ada sahabat, ada tabi'in. Tidak ada dari mereka yang mengamalkan hadis ini. Jamak hanya dilakukan saat ada udzur. Makanya dititik beratkan oleh Tirmidzi. Kecuali dua hadis ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, idza utiya bi syaribil khamr fajlidu wa fir rabi'ah faqtuluh. Kalau ditangkap tentunya konteksnya kepada pemerintah sebelumnya. Kalau pemerintah menangkap pemabuk minum khamr, tangkap pertama, cambuk, bebaskan. Subhanallah, setelah beberapa waktu ketangkap lagi, mabuk, cambuk lagi, bebaskan. Ketiga kali ketangkap lagi, mabuk, cambuk lagi. Keempat kali masih ketangkap mabuk, bunuh dia. Dibunuh di kali yang keempat. Hadis ini tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Karena tidak dibunuh. Dan itu kesepakatan a'immah bahwa peminum khamr tentu dosa besar, tapi enggak sampai tingkat untuk dia dibunuh, dieksekusi mati. Nah, ini dicambuk, dipenjara atau hukuman yang ini. Tapi untuk dibunuh enggak. Hadis ini tidak diamalkan oleh a'immah. Sahabat, tabi'in, enggak ada yang amalkannya seperti itu. Ini kan juga bahaya. Ada orang punya kekuasaan misalnya sebagai pemimpin, melihat hadis ini, oh ini kali keempat ini fulan ini sudah empat kali ketangkep, bunuh sudah, hukum mati. Padahal tidak demikian pengamalannya. Itu pula yang dipegangi oleh mereka-mereka yang menukilkan ijma. Kita tahu ada beberapa ulama menukilkan ijma'at, kesepakatan-kesepakatan. Ada Imam Ibnu al-Mundhir, ada Imam Ibnu Abdul Bar, dan beberapa yang lain. Dalam masalah-masalah hukum mereka sebutkan ijma ulama tentang ini begini. Mereka ijma tentang ini begini. Terkadang ada satu dua imam menyelisih. Mereka enggak sepakat bahwa tentang hukum ini mereka berbeda pendapatnya dari jumhur dan keseluruhan imam dan ulama Islam. Ya, mereka berijtihad pendapatnya begini. Dan dia imam besar, ulama besar. Maka bagaimana mungkin Ibnu al-Mundhir atau Ibnu Abdul Bar kok tetap menukilkan kesepakatan, termasuk Ibnu Hazm juga menukilkan kesepakatan-kesepakatan. Maka ini yang dijadikan pacuan. Ini ketika itu sudah menjadi kesepakatan fuqaha, ulama Islam, dan diamalkan, karena berdasarkan kesepakatan itu diamalkan, hukum itu diamalkan berdasarkan kesepakatan itu. Kemudian ada satu dua imam menyalahi kesepakatan itu, enggak dianggap. Karena tadi itu yang sudah diamalkan, itu yang sudah berjalan di umat, dan itu penting. Gak dianggap dalam artian bukan diremehkan, bukan. Gak dianggap dalam artian penyelisian mereka tidak merusak kesepakatan. Karena memang syarat kesepakatan ijma itu gak boleh ada satupun ulama yang menyelisih. Gak ada satupun yang menyalahi kesepakatan itu. Ijma secara total sepakat tentang suatu hukum. Kalau ada satu, dua tidak sepakat, ya berarti gagal ini ijma. Secara hukum kesepakatan itu tidak teranggap. Tapi Ibnu Mundhir, Ibnu Abdul Barr melihat tadi ketika itu sudah diamalkan jadi amalan umat yang menyelisih 1-2 orang tidak dianggap dalam pengertian tadi. Sebagai contoh nyata kasus hadis Ummu Salamah. Hadis Ummu Salamah singkat hadis ringkasnya menyebutkan bahwa orang muhrim kalau kamu haji, haji kan mulai tanggal 8. 9 di Arafah, 10 kembali ke Mina, kamu lempar jumrah, kamu potong rambut atau kamu nyembelih sama tawaf ifadah. Hadis Ummu Salamah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menentukan kalau sampai matahari tenggelam di tanggal 10 masih juga kamu belum tawaf ifadah, maka kamu kembali muhrim. Muhrim kan ada konsekuensinya, pakai kain ihram tahu kan ya? Kain ihram. Bukan hanya sekedar pakai kain ihram, kamu enggak boleh pakai wewangian, kamu enggak boleh ngambil rambut, enggak boleh motong kuku, enggak boleh hubungan suami istri. Itu konsekuensi dari orang yang muhrim. Padahal dari pagi kamu sudah ngelempar, sudah cukur atau sudah nyembelih, kamu sudah halal. Boleh kamu lepas ini ihram dan kamu sudah boleh pakai minyak wangi ini itu. Sampai tenggelamnya matahari ukurannya. Tenggelam matahari maghrib tanggal 10, kamu belum tawaf, kamu harus kembali ihram. Itu hadis Ummu Salamah. Tapi ini iskalnya. Hadis ini kata Imam Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, khifna an na'malahu. Kami khawatir enggak berani mengamalkannya. Kenapa? Karena enggak satu pun umat mengamalkannya dari zaman sahabat. Dari zaman sahabat, tabi'in, a'immah turun-temurun sampai hari ini. Umat enggak ada yang mengamalkannya. Kita kemudian sendiri mau mengamalkan itu, ya khawatir. Apa iya kita lebih mengerti agama dari mereka? Enggak mungkin. Hadis ini tidak diamalkan. Hadis ini tidak diamalkan. Selama kamu sudah lempar, sudah sembelih atau sudah cukur rambut, ya sudah kamu halal, sudah enggak muhrim lagi. Walaupun sampai maghrib, sampai isya kamu belum tawaf ifadah. Boleh. Hari itu musalamah tidak diamalkan. Intinya tadi, penting bagi seorang penuntut ilmu tahu pengamalan salaf. Bagaimana mereka memahami dan mengamalkan hadith-hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah.